Kemudian yang bisa menjawab adalah khalifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu akan kalau tu'rad itu ibarat makanan dihinggapin. Hati ini akan dihinggapin oleh fitnah sedikit demi sedikit seperti anyaman tikar. Pas antum kalau melihat anyaman tikar, subhanallah, apalagi kayak anyaman tikar panda, itu kira-kira arahnya satu pandan itu yang lurus itu bisa belok sini, belok ke sini, nyusuk ke sini. Artinya kalau antum tarik susah. Saking lekatnya, saking pekatnya, saking kronisnya, saking ruwetnya, dan sudah susah untuk dilepas. Jadi adik-adik sekalian, fitnah yang sudah menghinggapi hati umat Islam ini pekat, gelap, dan kronis, serta bikin hati ini susah copot karena sudah saking parahnya seperti anyaman tikar. Yang itu akibatnya kala bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Udan-udan subhanallah, anyaman tikar itu seutas demi seutas sampai akhirnya subhanallah tikar sendiri nutup. Dan begitulah fitnah menghinggapi hati manusia sedikit demi sedikit. Awalnya dengan amudah, coba-coba dengan fitnah. Kan saya cuma perbandingan kena satu dulu. Akhirnya pelan-pelan tertutup semua. Makanya jangan remehkan bid'ah walaupun kecil, karena bid'ah besar itu bibitnya dari yang kecil. Jangan remehkan syubhat walaupun remeh kecil, karena hati itu lemah dan syubhat itu sangat menyamar. Makanya jangankan kelas kita, tawus aja kalau ada Mu'tazilah sedang moncek, ditutup telinganya dan anaknya juga nurut-nurut. Saya kasih contoh bid'ah yang kecil itu adalah sumber dari bid'ah yang besar, ya, pemicu yang besar. Mas, ada kisah yang menarik. Antum Abdul Mas'ud sama Abu Musa al-Ashari, gubernur, datang ke rumah Ibnu Abdul Mas'ud sebelum duhur. Kemudian Abdul Ibnu Mas'ud keluar sebelum duhur sambil macam baju, ya. Kemudian, ada apa kamu? Tumben jam segini sudah datang, biasanya menjelang duhur, tapi ini agak sedikit maju. Apa katanya ini? Ya Abu Abdurrahman, tadi saya keliling. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan pemimpin Islam adalah tafakkur. Dan antum kalau jadi pemimpin dimanapun, usahakan lawan aku. Umar bin Khattab coba malam-malam sampai menemukan kasus berapa lagi. Sampai janda yang ini nyapur susu, sehingga diingatkan oleh anaknya, wahai ibu, tuh Umar gak tahu, tapi Tuhannya Umar ngerti, tahu, benar. Ini juga begitu, wahai Abu Abdurrahman, saya tadi keliling menemukan orang buat halaqah, bawa kerikil. Ada yang mimpin setiap halaqah, bacalah tasbih sesuai dengan hitungan kiri-kiri. Tapi saya tidak menemukan yang jaga guru. Apa katanya Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, silahkan mereka suruh hitung-hitung kebaikannya dan tidak akan menyebabkan silahkan mereka suruh hitung keburukannya, tidak akan menyebabkan hilangnya kebaikan dia. Artinya itu buruk, tapi kebaikan dia tidak hilang karena tidak menyebabkan keluar dari Islam. Paham gak maksud ucapan itu? Maksud

yakin. Dan antum ketika diundang oleh tetangga, kalau di Indonesia, Pak, tahlilan, gak bisa, Pak. Itu lain dengan iya, Pak. Subhanallah. Ketika iya, noda hitam. Ketika tidak, hati kita itu putih. Akhirnya nanti dua kali tidak, tiga kali tidak, semakin kuat, kuat, kuat, putih. La tadurru fitnatun, tidak akan dibahayakan oleh fitnah, karena hati antum sudah terbiasa tidak. Madamati samawati wal ardu, selagi bumi ini tegak, hatta tasiru ala qalbi, sehingga hati terbagi menjadi dua, ya, qalbun abyad la yadur la tadurru fitnatun madamati samawati wal ardu, akan muncul hati putih yang tidak dibahayakan oleh fitnah. Wa qalbun aswad kal kuzi muskhian la ta'rifu ma'rufa la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushiba min hawa. Hati yang hitam, maaf, ini ada gelas yang kosong enggak? Ini gelas kosong ada enggak? Ya, saya sebelah. Enggak usah, cukup, cukup, cukup. Diminum dulu. Pasangnya dulu itu. Tuh, parah juga ya. Ini ya, nggak mau dipasangin. Panas. Sebentar, diam di sini. Tema praktek. Kalau praktek itu lebih enak. Masya Allah. Coba buka ini, Pak. Buka ini. Masukin sini. Terlalu panas. Iya. Gak jadi praktek nanti. Bukan. Ah, udah. Kata Rasulullah SAW, hati yang gelap seperti kalkus cangkir. Ini cangkir. Muskian terlungkup. Kotor. Mas, bersih aja terlungkup gak bisa diisi ya. Apalagi terlungkup kotor. Siapa yang memakai? Nganggur. Kalkusi muskian, akhirnya la ya'rifu ma'rufa, enggak kenal apa itu ma'ruf, wa la yunkiru munkar illa ma ushiba min hawa. Yang penting yang jalan adalah hawa nafsunya. Cocok hawa nafsunya jalan, enggak tolak. Iya, iya menurut hawa nafsunya, tidak, tidak menurut hawa nafsunya. Inilah manusia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jismanil insan. Faham? Hadis Bukhari. Akan muncul manusia, hatinya setan di dalam tubuh manusia. Ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, di mana Rasulullah mengumpamakan asbabun nuzulnya, banyak ulama mengarahkan kepada bal'an. Yang dikatakan oleh Allah, fa'atba'ahu syaitanu wa kana minal ghawin. Kehidupannya diikuti oleh syaitan, Pak. Jadi pengikut syaitan jelek enggak? Bagaimana kalau dia diikuti syaitan? Masya Allah. Fa'atba'ahu syaitan, hidupnya diikuti oleh syaitan. Fa kana minal ghawin, udah enggak bisa bicara deh. Orang pengikut setan aja itu udah jelek, bagaimana setan jadi pengikut dia? Allahu Akbar. Sehingga dalam posisi seperti itu, dunia menjadi yang utama. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Subhanallah Ikhwan, wailun lil arab minasyari qadib taro. Rasulullah mengatakan wailun lil arab, apa artinya? Celaka buat orang Arab, termasuk orang Arab Qatar, Kuwait, Saudi. Ya. Minasyari qadid tarab. Padahal zaman Rasul, Mas, itu Rasul mengatakan dari keburukan yang sudah mepet dekat. Oh, sekarang sudah. Wailun lil arabi minasyari qadid tarab. Fitanan kakita'il laylil muzlim. Akan terjadi fitnah seperti malam pekat. Mas,

sekarang di Indonesia itu orang-orang ya kebanyakan sufi, makanya sufi itu kalau di kampung yang ditonjolkan kesaktiannya, kalau di kota nangisnya. Sufi. Kalau di kampung nangis nggak laku. Orang kampung diajak nangis nggak bisa. Bapak tiap hari aja nangis. Ya, membayar SPP anaknya nangis. Oh, belanja nangis, semua nangis sudah. Makanya nggak laku. Sekarang masya Allah motivasi yang nangis-nangis itu malah diketawain orang kampung. Apa itu nangis? Tapi kalau di kota aja orang nangis. Makanya maaf nangis itu. Sampai ini 3 juta. 2 juta senang. Padahal kalau ke saya gratis. Gampang nangis. Tidak semua nangis itu berkah dan baik, Pak. Makanya Ibrahim Al-Qattan mengatakan nangis itu ada 10. 9-nya ria, ikhlasnya 1. Itu terjadi setahun sekali sudah banyak. Jadi kadang-kadang dia minggu nangis. Saya coba aja sekarang. Orang kadang-kadang apalagi ibu-ibu itu kalau lagi pikir bersama pasti nangis pertama kali nangis ibu-ibu. Kenapa? Belum. Karena sebelum berangkat pikir bersama sudah dimarahin sama suaminya. Sudah nangis. Atau ingat utang gak bayar aja nangis. Ingat utang gak bisa nangis itu motivasinya banyak. Coba bagaimana enggak mahal, Pak, dengarkan hadis Rasulullah, ainani lan damassahuma nar, dua mata yang tidak pernah disengat oleh api. Ainun bakat bi khusmin khasyati. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata begadang untuk jaga jalan Allah. Makanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khaliyan. Orang yang zikir kepada Allah sendirian. Wa fadhat 'ainahu. Saya demikian hadirin sekalian kembali lagi ke tema sakratu hubbul 'ish wal jalal. Membuat umat sekarang seperti ini. Sehingga hadirin sekalian, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Sa'ad Al-Khushani tentang makna ayat alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaytum, urusi diri kamu sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Katanya Rasulullah, apa balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aytum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil ditaati. Maksudnya apa, Pak? Orang bakhil dalam kebaikan, dermawan dalam masalah kejelekan, kemaksiatan. Coba sekarang kita ajak kumpul, yuk Mas, mikir dakwah di masjid ini. Yang absen lebih banyak, yang mundur lebih banyak, lemesnya lebih banyak daripada yang kerja. Tapi, ya Mas, datangin Inul, wow, dermawan, datang sebelum waktunya, konsen, fokus. Nanti yang bagian ngangkut son siapa ini siapa, oh, tertib. Kalau untuk konfirmasi, coba kalau urunan acara-acara mudah-mudah 17 Agustus. Mudah gampang keluar duit gambar Soekarno Hatta. Tadi di masjid lihat Mas, masya Allah, kotak 1, 2, 3, 4, 10 kita buka semua, banyak gambar pedang. Tahu nggak duit gambar pedang pasti murah itu. Itu masya Allah di masjid banyak pedangnya. Itu mau perang kali. Itu. Subhanallah. Kenapa? Coba sekarang Pak ngaji Pak. Tablet, gimana Pak? Kasih rumahnya Matraman. Waduh, jauh Pak. Jauh. Pak, ambil THR Tangerang. Kapan? Gak pakai. Kapan Pak? Jam 12. Bisa gak diajuin Pak? Lo maju lagi. Pokoknya kalau urusan dunia, alirannya Qadariyah. Kalau urusan agama, alirannya Jabriyah. Antum tahu gak Jabriyah? Nyerah takdir. Mas, gimana mas kita coba keluarlah ngaji di lingkungan kita gak ada ustaz. Aduh pak ya, repot ya pak ya. Gimana ya pak ya, insya Allah lah pak. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan deh tahun depan ustaz bisa datang ke sini. Datang ke sini. Tawari tablet pak, bulan depan ada tablet, insya Allah. Diingetin lagi kurang 2 minggu. Pak gimana pak, insya Allah. Kurang seminggu, insya Allah. Kurang 2 hari, masya Allah. Masya Allah pak, anak saya sakit. Masya Allah pak, istri saya, masya Allah, mertua. Wah rasanya dibikin. Dermawan dalam masalah keburukan, pelit dalam masalah keburukan. Cuma mereka yang kata dari sahabat, kalau kita undang, masya Allah, kadang-kadang suka duga dakwah. Yang bikin kita itu kadang drop. Ada panitia cerita pak, sudah usaha maksimal ini pak. Sebetulnya undangan sudah saya sebarkan kurang lebih 4.000 yang datang 3.5. Alhamdulillah masih 3.5, mendingan kue ketimbang Nabi Nuh 950 tahun dapat 80, anak sehari dapat 3.5, lumayan. Ini kan menghibur hati. Itu coba kalau sepak bola, kalau konser, kalau acara-acara syahwat. Itu makanya pada ketika disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, tengok surga. Setelah ditengok, bagaimana Jibril? Demi izah mulia Allah, tidaklah ada orang yang mendengarnya, pasti ingin masuk. Lalu cek Jibril konsekuensinya. Setelah dicek, bagaimana Jibril? Wahai Zatik, demi izah mulia Allah, kayaknya enggak ada yang bisa masuk. Setelah itu Allah menciptakan neraka dan disuruh cek. Jibril cek, setelah dicek, bagaimana Jibril? Wa izzatik, ya Allah, tidaklah ada orang yang mendengar, pasti tidak ingin masuk. Setelah disuruh cek konsekuensinya, maka Jibril mengatakan, ya Allah, kayaknya enggak ada yang lolos. Subhanallah. Khuffatil jannatu bil makarim wan naru bisyahwat. Kita lanjutkan. Hatta ra'i idza ra'aytum shuhan muta'a, bakhil yang ditaati. Bakhil dalam masalah pikiran, diajak mikir sedikit dakwah aja mundur, ngelelet, malas. Tenaga, ayo sekarang apa yang kita bisa perankan? Semuanya menampilkan diri menjadi penonton, pemainnya enggak ada. Coba lihat ada yang sekalian, sholat jamaah. Di rata-rata di kampung, apalagi subuh, subuh. Baru di masjid Istiqlal, itu cuma satu baris, tidak penuh. Orang kalau lihat dari belakang, tidak kelihatan apa. Ada orang enggak, kalau enggak pakai mikroskop. Masjid segede itu, betul, belum mati. Makanya rata-rata kalau mau bongkar masjid, proyek pilot utama, laporan, untuk nyari dana pak, sholat Jumatnya mudah. Pak, sholat terawihnya mudah, gak berani ngelaporin sholat subuh. Gak ada, pak, sholat subuhnya mudah, gak akan disumbang murah. Kalau ngelaporin subuh, pak, sholat subuhnya masih, itu rata. Kenapa seluruhnya dari mulai kiainya, RT RW-nya, alasannya kalau ditanya pak, sholat jamaah itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang yang melakukan jamaah, yang lainnya gugur. Tapi kenapa yang lainnya kok bapak gitu loh? Yang sekelompok siapa mas? Marbot sama Muadzin. Yang lainnya coba sekelompok memposisikan diri, yang lainnya coba gak rontok atau habis. Yang lainnya siapa pak? Saya. Yang lainnya? Saya. Ya semua yang lain. Ini kondisi umat. Dan yang kedua, hawa muttaba'ah, hawa nafsu diikuti. Nah, ikhwan, Kalau orang itu sudah su'an mutha'ah, bahkan tidak adil, pasti otomatis apa? Nafsu diikut. Pokoknya sekarang ini bawaannya iya menurut hawa nafsunya, tidak menurut hawa nafsunya. Inilah sakratul jahli wa hubbul 'aysh. Inilah hadirin sekalian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang sayakunu aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalamu bisahibihi la yabqa irkun wala mafsar illa dakhalahu. Akan muncul sekelompok kaum di tengah umat ini yang dikuasai hawa nafsu seperti virus anjing rabies menguasai orang yang digigitnya. Tidak ada persendian dan urat melainkan telah dimasukinya. Artinya tubuh umat ini sudah digerogoti hawa nafsu. Dan bahkan Pak, tidak ada satu ajaran Islam pun yang murni tanpa ada kotoran hawa nafsunya, bid'ah. Antum cek, sholat ada sunnah dan bid'ah, puasa ada yang sunnah ada yang bid'ah, dikir sunnah bid'ah, apa aja sudah ada tandingannya. Gak ada yang tubuh ini yang tidak digerogoti. Sehingga hawa mudah, hawa nafsu diikuti, maka muncul satu perilaku turun amal wa taswib, panjang angan-angan, suka nunda-nunda dalam masalah kebaikan. Entar besok. Ya dulu, ya ibarat kasarnya ada sebagian orang ketika dulu masih kuliah, menghayati ya Allah, kalau seandainya saya sudah lulus kuliah, enak kali ya Allah, sholat lompong, ngaji enak. Oh, ternyata lulus, masih lagi ya Allah, kalau seandainya udah dapat kerja, mapan, duit sendiri gak ngaku orang tua, kayaknya enak ya Allah, ngaji kemana-mana, lompong. Setelah kerja, ya Allah, kayaknya kalau sudah nikah, kayaknya ya Allah, kayaknya ngaji juga lurus, hati tenang, juga tidak tergoda macam-macam fitnah. Keturunan, nikah juga masih lagi ya Allah, anak udah gede, kecil-kecil ya Allah, repot, dicoba kalau udah gede gede ya Allah, udah mapan, nanti ya Allah ngajinya, sholatnya insya Allah kalau udah anak gede, gede nunggu nikah nunggu pensiun setruk. Tulul amal wa taswib. Dan itu menikah. Oleh karena itu hadirin sekalian, hawa nafsu diikuti. Nah sekarang gini Pak, apa bedanya hawa nafsu dengan syahwat? Kalau syahwat itu katanya Imam Al-Mawardi melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Makanya zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'am dan seterusnya. Hawa nafsu adalah sikap melampaui batas dalam masalah agama. Makanya bapak ibu sekalian, ahli bid'ah dikatakan ahli hawa karena dengan hawa nafsunya merusak agama. Sehingga Pak, tidaklah ada orang melakukan suatu pelanggaran pasti selalu punya alasan. Yaitulah hawa nafsu. Anak, tolong antum cari orang yang berbuat jelek yang gak punya alasan. Mana? Tolong. Gak ada orang yang langsung, wah Pak maaf salah, apalagi bid'ah. Sehingga dikatakan oleh Sufyan As-Sawri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Karena rata-rata orang ahli maksiat itu masih bisa mengakui kesalahan walaupun ditutup-tutupin, tapi kalau bid'ah susah, cenderung alasannya lebih menonjol. Contoh, saya kasih yang kecil, kenapa orang rokok? Alasannya pusing kalau enggak rokok, ya kan? Kalau ustaz lebih hebat lagi, kalau enggak merokok ceramah susah keluar dalilnya. Orang melacur, kenapa mbak melacur? Iya mas, karena saya enggak punya suami anak banyak, paksa ekonomi, alasan. Korupsi, alasan. Pak, yang terbiatu kakek mesin yang saya tabuh banyak. dan dosa ini insya Allah bisa ditutupin atas syafaat dia. Dan kalau saya korupsi 1 miliar, nanti insya Allah kalau mati saya gunakan 1 juta tahlilan, kan noto pak. Insya Allah mereka juga tahu innallaha ma'a gitu. Alasannya ada. Tolong tunjukin orang yang berbuat salah gak punya alasan. Itulah namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu lebih gentle lagi kalau untuk mengcover suatu kesalahan dengan dalil, bukan dalil itu. Contoh, ada seorang ustaz ketika saya jelaskan seperti ini rokok, dia nggak terima, langsung interupsi. Terus saya, oh iya, dalam apa? Saya nggak setuju kalau rokok dilarang. Kan bagi saya merokok adalah ibadah. Jadi anak dengerin aja. Gini ustaz, karena saya kalau nggak rokok, petani tembakau berhenti ya, kasihan. Anaknya sekolah, rumah tangganya hancur balau. Dan saya kalau nggak rokok, itu karyawan-karyawan pabrik rokok di PHK. Oleh karena itu saya membeli rokok dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dan masya Allah tanpa bersalah, pede mengungkapkan ayat itu. Makanya itu dalil. Semua orang coba aja ketika tahlilan, alasannya dalilnya apa? Silaturahmi, menghibur orang, maulidan, dalilnya cinta Rasul, Isra Mi'raj dalam rangka untuk menambah pahala. Apa yang sekarang nggak ada alasannya? Itulah yang namanya hawa nafsu. Makanya Allah katakan, wa illam tastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengabulkan kamu Muhammad, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu selalu tentang ilmu dan tentang dalil. Hawa mutara sekarang gitu pak. Karena sudah konsekuensinya, orang itu kalau sudah bakhil dalam masalah kebaikan, pasti konsekuensinya mengikuti hawa nafsu untuk supaya bisa lempeng yang pertama. Nah, untuk supaya lempeng yang pertama, kedua, wa dunya mu'saratan, dunia jadi utama. Makanya sekarang ini orang kalau sudah enggak punya duit, enggak bakal laku. Ya, enggak bakal laku. Adik-adik sekalian, contoh aja sekarang untuk lihat untuk jadi pemimpin daerah. Jadi daerah kalau enggak punya duit enggak bisa. Modalnya sekarang bupati, gubernur itu cuma 3. Partainya gede, duitnya banyak, putra daerah. Insya Allah jadi. Dunia diutamakan. Karena apa poinnya? Hawa nafsu diikuti, bahkan ditaati, dunia pasti diutamakan. Sehingga dari sekalian, orang kalau sekarang pulang merantau bawa aliran aneh-aneh, dicela orang kampung. Kalau bawa duit sekebok, masa Allah, orang langsung, walaupun gak tahu mau korupsi, mau melancong, mau ini, yang penting duit banyak. Wa dunyan muqsaratan. Dan yang selanjutnya, wa ijabi li kulli di ra'yin bi ra'yi. Orang kagum dengan pendapatnya. Karena orang itu kalau sudah bakhil ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, dia tidak akan bisa dapat membenarkan itu semua dengan Quran Sunnah. Pasti dia bisa hanya dengan ro'yunya. Makanya dia kagum dengan pendapat. Lah kalau seperti itu katanya Rasulullah SAW, alaika bi khuwaisati nafsik, urusin diri kamu sendiri, wada'ankal awam, tinggalkan orang awam. Artinya, jangan sekali-kali menstandarkan agama standar orang awam. Akan bingungin kita, Pak. Makanya Bapak kalau sudah zaman seperti ini, kalau sudah sekarang prinsip jelas, agama jelas, dan sudah benar-benar, jangan nengok orang lain. Karena kebanyakan mereka itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus, nurutin kemenhar dia, tidak ada ujung pangkalnya. Dan tolong dicamkan, mencari ridho manusia, tujuan yang tidak pernah ada habisnya. Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Kita punya tetangga sedang dalam masalah suhu, saat mungkin calon presiden, calon bupati, gas lagi. Nanti dalam masalah apa lagi, gas lagi. Senang manusia hatinya, Masya Allah. Makanya ada suatu asal, cintailah orang sebatas, bila tidak sulit ketika kamu harus membencinya. Dan bencilah orang sebatas, bila tidak sulit suatu ketika harus mencintainya. Memang hati. Tapi kalau sunnah, kalau kebenaran mutlak, kalau kekufuran mutlak, kebenaran wajib kita cintai, kebatilan wajib kita benci. Tauhid wajib kita dukung, wala, dan syirik wajib kita barok. Dan itulah yang hanya abadi. Selain itu, nah dari situ adalah hadirin sekalian, kata Rasulullah SAW, wa inna min waraikum ayyam as-sabr, di belakang kalian ada hari-hari penuh kesabaran. As-sabiru fiha kalqabin 'ala al-jamra, orang yang sabar di hari-hari itu dalam mengamalkan sunnah, memegang sunnah, mengamalkan Islam. Kalqabidi 'ala al-jamra, seperti memegang bara api. Lil 'amili fiha, orang yang mengamalkan, lahu ajru khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi, orang yang mengamalkan sunnah pada saat itu mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalan mereka. Maksudnya amalan dia. Kenapa? Karena susahnya beramal soleh, susahnya mengamalkan sunnah. Sampai yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti akan muncul, bada'al islamu ghariban fasayamudu ghariban kama bada', Islam dulu awal terasing dan akan kembali terasing. Fatu badil walba, cukup sukseslah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Dijelaskan dalam hadis yang lainnya, unasun salihun, mereka huraba adalah manusia yang soleh. Unasun salihun fi unasi su'il kathir, yang hidup di tengah manusia yang jelek, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Unasun salihun fi unasi su'il kathir man ya'sihim, orang yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhu. Ya coba aja sekarang, Mas. Antum kalau pulang kampung itu terasa. Kalau antum sekarang membawa agama antum, terasa terasing sekali. Apalagi perempuan yang bawa jilbab gede. Waduh, orang ngomong kalau itu jilbab kayak mau kena. Emang sholat tiap hari? Ya memang tiap hari sholat. Itu orang gitu. Itu istrinya emosi. Istrinya emosi. Itu udah dekat. Dipotong-potong ini sampai kadang-kadang melihat itu nggak tahu depannya ada apa. Itu lagi yang jenggotan, Masya Allah. Kadang-kadang ledek, assalamualaikum Mas, belum ketangkep nih Mas. Rasa teman-teman tuh udah beda habis di TV. Itu Masya Allah. Maksudnya teroris. Karena orang kan di Libya itu sekolah yang Arab tuh di. Tuh, ambil tua banyak tuh, mau korban banyak tuh, ambil. So itu apa? Apalagi makanya pokoknya segini aja, kapan-kapan aja. Pokoknya kalau baru bilang, jangan panjang, kalau cinta, terus hati-hati aja. Wah, bisa lagi, yang suka kebom. Pomio-pomio sesat, yang bikin justice-justice menimbulkan masyarakat, itu selalu mereka keliru. Akhirnya dari salian keterasingan yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, Islam nanti akan mengalami kejayaan dan kemunduran. Jayanya seluruh kabilah masuk Islam sehingga tidak tersisa kecuali 1-2 munafik, terisolir, terpojokkan dan tidak didengar suara. Dan akan mengalami kemunduran sampai saking mundurnya semua kabilah keluar dari Islam, tidak tersisa kecuali satu dengan dua orang mukmin yang terisolir, terpojokkan, tidak didengarkan. Sekarang,

nanti dari ayat ini katanya ahli tafsir aslinya nikah itu poligami. Karena Allah mengatakan langsung 2, 3, 4. Nah, fa in khiftum, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fa wahidatan, satu saja. Nah, kecuali, nah, jadi kecuali enggak bisa takut berbuat adil, satu saja, berarti kecuali. Sebenarnya nikah satu itu nikah dengan hutang. Itu Allah katakan fa in khiftum fa'dilu wahidatan. Jika kamu takut berbuat adil satu saja, berarti kalau nikah satu nikah ketakutan. Takut sama istri tua, akhirnya menjadi laki-laki takwa. Takut istri tua. Sebenarnya masya Allah hidupnya paling istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Itu istiqomah. Nah, kita kembali lagi ke ibu kita. Itu hanya intermeso ya. Terutama ibu-ibu jangan diambil hati, karena ini hanya intermeso. Serius itu urusan masing-masing. Saya gak mau tahu ya. Saya jangan dilibatkan dalam pertikaian. Itu saya kesini tidak ingin cari musuh, ingin cari teman. Oke, kita lanjutkan. Sampai jam berapa tuh Pak? 10.30. Oh masih banyak ya. Itu benar gak jamnya Pak? Benar ya? Iya, karena saya pedomannya itu kayaknya kacangnya ya. Karena terus terang jam saya tetapkan masih jam Indonesia. Benar. Oke, kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita harus memahami satu hadis berikutnya, yaitu hadis Hudzaifah. Iya, kalau memang kita mau enggak mau mengetahui, harus ngatur realita. Sehingga kita supaya enggak kaget gitu. Bahwa fakta orang yang memperbihak kebenaran itu sedikit. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Enggak banyak. Kan antum fakta aja, Mas. Sekarang pemain lebih banyak kan mana dengan penonton? Hah? Penonton, Mas. Antum lihat aja sepak bola, masya Allah jutaan bahkan miliaran orang gegap gembita. Yang main berapa? 22, nggak banyak. Dimanapun pemain itu nggak banyak, selalu lebih sedikit daripada pendukung, dan pendukung lebih sedikit daripada penonton. Penonton ini yang lebih banyak. Dan watak penonton itu biasanya gampang komentar, enteng ngomong tapi nggak bisa berdiri. Apalagi mata-mata itu, pokoknya itu goblok. Tinggal goblok dikit, terjatuh saja. Otak gimana? Otak-otak itu. Padahal dia sendiri kalau nendang ada kiper nggak masuk. Nggak masuk itu. Ngomong otak-otak, wah bodoh itu pemain. Apa namanya? Pemain itu bodoh itu. Harusnya begini dong. Coba kamu jadi pemain. Ya tinggal nonton, lihat, enak. Begitulah manusia. Oleh karena itu adik-adik sekalian, Hudzaifah ibn al-Yaman menanyakan kepada Rasulullah. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikana. Manusia kebanyakan menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan. Aku saja yang menanyakan tentang keburukan takut menimpaku. Berarti di sini araftu syarra li syarri, saya kenali keburukan bukan untuk saya amalkan, walakin akan tetapi li ashtani ba'ani, untuk saya jauhi. Terus kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarri wa ja'ana Allah ta'ala bihadal khair wa hal ba'da hadal khair min syarri. Ya Rasulullah, kami dulu hidup di jahiliyah dan keburukan, kemudian Allah datang dengan kebaikan Islam. Apakah setelah keburukan kebaikan ini ada keburukan? Kata Rasulullah, na'am. Wa hal ba'da hadzal syarri minal khair? Apakah setelah keburukan ini masih ada kebaikan? Na'am. Wa ma'ahu dakhal. Tapi ada kabutnya. Maksudnya Islam dulu jaya, kemudian kembali jatuh, jaya lagi, tapi ada kabutnya. Dan ini diarahkan oleh para ulama pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena setelah periode Khulafa Ar-Rasyidin itu terjadi fitnah, sampai muncul Al-Hallaj, sampai muncul Yusuf Al-Hajjaj bin Yusuf, ada Mukhtar, ada tokoh-tokoh yang menyimpang, yang pemimpin-pemimpin yang su, kemudian dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi ada dakhal, yaitu muncul bin'ah-bin'ah. Tidak seperti zaman awal. Wa ma dakhanuhu, apa yang dimaksud dakhannya? Qauman yastannuna bi ghairi sunnati wa yaduna bi ghairi hadi. Munculnya sekelompok kaum yang menggunakan sunnah bukan sunnahku, menggunakan hidayah atau menggunakan petunjuk bukan petunjukku. Artinya umat sudah mulai bergeser nilai, terjadi pergeseran nilai, pergeseran panutan, pergeseran ajaran. Umat yang sudah mulai tidak setia terhadap ajaran Rasulullah SAW. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sayati akan muncul fihim khusalatun minan nas, manusia-manusia yang sampah, manusia-manusia yang sampah, yang sudah tidak ada manfaatnya, yang janji-janjinya itu selalu diingkari, amanahnya tidak ditunaikan. Dan pertama kali yang hilang dari umat ini adalah amanah. Sampai kamu tidak temukan satu hati pun yang berakal, yang tak, yang amanah. Ini langsung tanda-tanda kiamat. Makanya dari sekalian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga kamu sangka orang itu hebat, dikatakan ini hebat, di hatinya tidak ada iman walaupun sebiji sawi. Berapa banyak kita dengar si pulang bersih, si pulang bersih, ternyata jelek, masya Allah. Si pulang hebat, si pulang hebat, ternyata si Allah mengecewakan. Si pulang amanah ini bersih macam-macam, subhanallah, ternyata belum ada kesempatan aja. Jadi waktu ini ketika datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pada saat kapan dia? Kemudian Rasul ketika itu sibuk melayani orang. Dari sini katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, hendaknya dalam masalah pelayanan masyarakat didahulukan yang awal, jangan mendahulukan yang akhir, karena masalahnya nepotisme, pelicin, atau karena kedekatan. Setelah Rasulullah menyelesaikan pembicaraan dengan sahabat, manggil siapa yang tanya kiamat, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Idza duniyat al-amanah fantadrisa. Kalau sudah amanah disia-siakan, tunggulah kiamat. Wa kaifa idha'at, wa bagaimana penyanyiannya ya Rasulullah? Idza usida al-amru ila ghairi ahlihi. Kalau sudah perkara diserahkan tidak ahlinya, Pak, tolong dijawabkan, Pak. Menyerahkan perkara tidak ahlinya itu ada dua. Dia amanah tapi enggak bisa, atau dia bisa tapi teledor, tidak mau mengerjakan. Sama dua-duanya menyanyiakan amal. Contoh, saya pakar, saya ahli, tapi teledor, kerjaan saya terlantarkan, tidak amanah. Atau masya Allah, ada orang yang sungguh tekun tapi gak bisa mengatakan saya sanggup, Pak. Akhirnya subhanallah, ibarat nerima servis mobil, diturunin itu mesinnya gak naik-naik sampai 3 minggu. Pak, mana Pak mobilnya? Wah, afwan Pak, orangnya bagus. Dan dia tanggung jawab, apa namanya, memiliki satu kemauan tinggi, tapi gak ahli. Sama. Jadi ahli menyanyiakan, tidak ahli serius, pengen tapi gak ahli juga menyanyiakan. Sehingga tidaknya kita hindarkan, terutama di dalam masalah kerja. Etos, ya. Anehnya kadang-kadang orang kafir lebih bagus dalam hal etos. Orang muslim, masya Allah, kadang-kadang subhanallah, memalukan. Inilah hal sekalian muncul qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Coba saya tanya, ada enggak di Islam itu ulang tahun? Tidak ada berarti yastanun Nabi kan ini sunnah. Ada enggak sekarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ulang tahun nih? Maulid itu apa? Hari ulang tahun Rasulullah. Masa Rasulullah happy birthday to you, happy birthday to you, rawahul Bukhari. Dan kalau yang punya lahir, yang Pak tolonglah kita pakai logika yang kecil aja. Yang punya hari lahir aja enggak pernah ngurusin. Ya. Enggak pernah memperhatikan kok kita jadi yang paling semangat. Ini ada apa sih? Jangan kayak orang Masya Allah, orang dari Jawa Timur saya. Itu Rasulullah belum ngeh kalau maulid itu bagus. Rasulullah belum ngeh katanya. Enggak ngeh. Sebetulnya sekarang ini setelah berjalannya waktu, terbukti maulid itu efektif untuk dakwah ini. Dan untuk membacakan surah macam-macam rasanya tadi saya katakan, tidaklah ada hak, ada suatu kemungkaran, pasti ada alasannya apalagi bid'ah. Itu sehingga dia sekalian wa yaduna bi ghairi hadi. Coba sekarang demokrasi apakah dari Islam? Enggak. Sekarang perekonomian yang digulirkan oleh umat Islam dari multi level marketing dan apakah dari Islam? Sekuler apakah dari Islam? Bahkan orang kita sekarang banyaknya kalau beragama fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, tarekatnya Qadari, ekonominya Yahudi. Itu gagalnya ekonominya Yahudi. Enggak kenal hal-hal. Makanya prinsip cari uangnya wal kedua halal haram jumatan seperti di perut enggak nyangka. Ada udah yang ngetes halal haram cuman oh, dimakan mencret enggak kalau enggak mencret. Oh enggak mencret. Alhamdulillah. Sudah gitu. Enggak mencret kuat ini enggak benar kualat nih Mas. Baru ditahan. Aneh sih kenapa. Apalagi muncul satu statement-statement yang menyesatkan yang haram aja susah Mas apalagi yang halal. Ini kan sudah qaumun yastanbuna bi ghairi sunnati wa yaduna bi ghairi hadi. Wali mahal mah sekarang pakai Islam enggak pakai qaumun yastanbuna bi ghairi sunnati. Wali mah yang Jawa-Jawa, yang Padang-Padang, yang ini Masya Allah. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita jelasin perkara-perkara yang klenik, perkara-perkara yang enggak realistis, itu kadang-kadang enggak kena. Padahal S2, S3 kita jelasin siraman itu enggak boleh, ini enggak boleh. Tetap aja itu S2, S3-nya diletakin. Bahkan ada yang sekalian kalau urusan klenik, mistik, dukun, S1, S2, S3 pun enggak berlaku. Bahkan kadang kebanyakan mereka otaknya itu enggak jalan. Apalagi ke dukun, otaknya dititipin sama tetangga. Pak, nanti utang lokun kemana? Ke Ponari, biar lancar. Itu coba bayangkan ada yang sekalian subhanallah. Kalau disuruh oleh Rasulullah SAW ABC tidak pernah diperhatikan. Disuruh dukun karena ponakannya hilang, dikasih syarat suruh beli sepeda ontel. Beli, Masya Allah. Kalau disuruh Rasul belum tentu dilakukan. Dan setiap pagi disuruh untuk muter roda yang belakang berapa kali? 17 kali. Itu tertib, rutin, disiplin. Masya Allah. Coba kalau disuruh sholat duha sama Rasulullah. Gak mau. Itu Pak anehnya. Disuruh dukun sami'na wa atha'na, disuruh orang normal taatnya setengah mati, disuruh Rasul sunah-sunah Rasul ditelantarkan, dipangkatkan, tidak diperdulikan, diabaikan. Ini fakta. Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yaduna bi ghairi hadi. Sampai pada akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, qaumun yastanuna liyat la yatiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israil hadwal na'li bin na'li law kana minhum man ata umahum ala niyatan lakana min ummatin man yaf'alu dhalika. kalau akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya di antara mereka mendatangi ibunya zina di tengah jalan, umatku akan dirujukkan. Inilah yang dikatakan juga oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhala jubra dabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti tradisi, sistem, kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, maka mereka akan masuk juga. Pak, saya ingin tanya sama Abdul, apakah maksudnya Rasulullah nanti akan ada manusia masuk ke liang hewan seperti biawak? Dok, gak mungkin orang segede begini masuk ke liang hewan, gimana? Maksudnya Rasulullah ingin membuat suatu kiasan metafor. Artinya nanti umat lain melakukan suatu perbuatan mustahil menurut kacamata Islam, umat kita juga niru. Mustahil kan Pak, orang masuk ke liang hewan seperti biawak, mustahil. Bukankah mustahil wanita muslimah telanjang tidak pakai penutup aurat? Mustahil menurut pandangan Islam, tapi lihat, diikutin gak? Diikutin. Apa yang sekarang terjadi di orang-orang kafir, di muslim sudah ada. Pak, sekarang jangankan awalnya ustaz apa lagi, ustaz melakukan ulang tahun kan aneh. Tapi Pak, ya dari mulai yang kecil sampai yang besar, kebiasaan dari mulai makan tangan kiri, terus kemudian walimah yang dibayangin dengan musik-musik, ini semuanya. Bahkan tadi unasana dan sanan sebelum kita, tidak ada yang dari Islam. Tapi semua yaitu Nabi Wahidati, yastanmu Nabi Wahidisun, nanti wahidu Nabi Wahidati. Hampir nyaris Pak, kalau kita sekarang cerita Islam, apalagi lima, ini sudah dianggap kita yang sesat. Bapak bicara lima ini, saya jamin Bapak omong di depan orang awam kalau gak dianggap sesat. Coba Bapak bicara haramnya musik, saya jamin kalau Bapak gak dipelototin orang. Yang kedua, bicara haramnya rokok. Yang ketiga, haramnya riba. Yang keempat, haramnya membuka aurat. Tuh, udah dijamin. Kalau Bapak bisa ngomong ini ceramah dengan berapi-api, udah deh, saya jamin. Gitu. Yang ketiga, yang kelima, haramnya tentang masalah perfilman. Bapak ngomong film itu haram, Bapak. Ya karena apa? Karena yang jilbaban banyak yang masuk teror. Itu susah. Jilbaban banyak. Walaupun tentang jilbabannya. Yang aneh gini Pak, yang lucu itu Pak. Di luar film, dia jilbaban. Giliran jadi pemain film, gak jilbaban. Itu kan mengajar. Lakonnya kebetulan dipaksa. Kamu ini perempuan jelek, jadi terpaksa harus acting. Jadi perempuan jelek apa? Gak jilbaban. Yang di luar itu, Masya Allah, gak pernah sholat, di dalam film menjadi wanita yang solihah, bagus, dan bahkan ada yang sebagian mereka kris, Buddha. Saya gak perlu menyebut nama. Tapi subhanallah, giliran main film, tampilannya anggun, cantik, jilbabnya bagus, ternyata Buddha. Sementara yang muslimah, yang di luarnya jilbaban, di dalam filmnya telanjang. Ini susah. Antum coba bicara lima ini haram, saya jamin lancar, saya jamin. Itu. Ya, apalagi kok bisa khutbah di Istiqlal. Masyaallah. What Istiqlal? Istiqlal what? Iya. Inilah ada yang sekalian fakta. Terasing. Susah. Terus kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, apakah setelah Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi ya Rasulullah? Na'am, tu'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak ke pintu neraka. Man ajabahum qadafuhum ilaiha, siapa yang mengabulkan pasti kelempar ke dalam. Nah Pak, tu'atun ala abwabi jahannam, sekarang subhanallah di Indonesia sangat banyak sekali. Hampir nyaris sekarang yang tampil di media itu semua doa itu Allah bawa bicara. Makanya semua punya ikon sendiri-sendiri. Ada Ustaz lir-ilir, nah, berarti kemana-mana lir-ilir aja. Lir-ilir, sholatullah. Berarti ini ikonnya lir-ilir. Nanti kalau ada ringtone pun Anda bisa diciri, wah lir-ilir ini dia. Ada Ustaz Ilah-Ilas si Allah, udah bawahnya Ilah-Ilas, oh ini Ustaz ini. Ada Ustaz lagi Tombuati, nah kalau Tombuati pasti ini. Ada Ustaz, udah ada ciri-ciri sendiri. Nah, yang gak punya ciri khas ya Ustaz salah, makanya gak bisa masuk TV. Apalagi di syuting susah. Di syuting atas gak kena bawah, di syuting bawah gak kena atas, nah gitu. Oleh karena itu ada di sekalian, mereka apalagi nilai-nilai yang dikembangkan tidak akan sinkron dengan misi tidak gabah. Hasil ada di sekalian, Ustadz yang ditonton oleh orang awam itu antara pelawak dengan dukun. Kalau enggak pelawak, dukun. Kalau enggak dukun, pelawak itu yang ada. Dukun setengah Ustadz, Ustadz setengah dukun. Pelawak setengah ustad, ustad setengah pelawak. Artis setengah ustad, ustad setengah artis. Itu yang banyak. Siapa yang bisa memadukan itu? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya ya Rasulullah, kapan kita sudah tidak lagi perlu amar ma'ruf nahi munkar karena enggak laku. Apa katanya Rasulullah? Idza kanatil fahisyatu fi kibarikum, kalau kekejian sudah didominasi oleh orang gedean dan gedongan di antara kalian. Si gedean tukang zina. Wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang oleh orang hinaan di kecil-kecilan di antara kalian. Orang-orang yang tidak punya kapabilitas sama sekali, enggak punya ilmu, enggak ahli. Bahkan saya temukan banyak. Ya, turunan pemedailah itu bandar judi ada. Bandar togel. Wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah adalah ruwaybidah ar-rajul tafi yatakallamu fi amril amal, orang yang kerdil ilmunya sok bicara masalah awam, masalah yaitu agama, kepentingan orang awam yaitu ajdin. Yang ada itu ya Allah, sehingga ya Allah, akhirnya kita bicara agak sedikit kenceng aja itu sudah susah diterima mereka karena mereka semuanya hampir pulih dan tidak pernah ada yang angkat masalah tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, taat, maksiat secara terang-terangan apa adanya kecuali as-salafus shalih. Akhirnya terasih aneh. Makanya apalagi saya Pak, saya itu sampai dijulukin ustaz rokok karena selalu ngeritik rokok. Dan sudah banyak yang jadi korban, gak diundang lagi. Dan yang lebih emang pernah suka duka masya Allah. Coba anak khutbah saya nyindir dan gak ada kalimat larangan haram. Itu cuma nyindir. Papa kambing aja gak merokok, papa kok bisa merokok. Itu marah dia. Langsung habis khutbah, habis sholat, langsung rokok di sambil. Sambil kan enggak ada sampingan. Rokok langsung. Subhan dipamer itu. Banyak orang. Anak keluar ditiupin. Ya Allah, ini mah ya. Terus sih ngelus dada-dada ini nih, Pak. Ditiupin. Bahkan sekarang Pak lihat kalau orang diberitahu hal-hal yang sifatnya krusial itu subhanallah langsung protes, langsung ledek, langsung menghina, langsung teriak, langsung membuat satu reaksi yang sangat tidak sedap. Kalau di sini masih ada sopan santun itu, kalau di sana udah gak ada. Apalagi di mata diomongin di depan orang awam. Berbodoh. Tapi seorang dai harus punya prinsip gini. Qulil haqq walau kana murra. Omongkan kebenaran walaupun pahit. Gini Pak, kalau yang awam gak berbicara, gak berani berbicara, kalau ustaz juga gak berani, terus faedahnya ustaz apa? Itu bedanya dai sama gak bukan dai apa? Ya udah, tentang masalah siku itu biasa. Namanya aja dakwah. Nah, saya katakan nyopet aja dari sikunya, apalagi dakwah. Nyopet itu ada gak pada sikunya? Mungkin orang minimal itu kalau ketangkap sampai tonton. Nah, kita baru diomongin orang lah itu mah kecil, biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlaku itu aja prinsip. Nah dilanjutkan sifhum lana ya Rasulullah. Sifatin siapa mereka itu? Kok tu'atun ala abwabi jahannam? Rasulullah mengatakan qaumun min jildatin wa yatakallamuna bi alsanatin. Kaum seperti kulit kita dan berbicara dengan lesan kita, yaitu Muslim bahasa Arab bentuknya ininya. Makanya Pak, kalau orang kafir dari Belanda, dari Amerika langsung ke Indonesia mengatakan semua agama benar, mungkin digorok sama orang Banten sama Madura, itu kan? Tapi kalau sekarang yang bicara Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khalid, Abdul Abdul, oh diterima. Kalangannya pesantren dan keluarganya kiai semua, mau itu hanya wacana aja, gampang mengelak. Oh itu tidak sebenarnya, kita hanya sekedar ikut intermezzo. Macam-macam. Mereka berbicara dengan lisan kita bahasa Arabnya fasih dari kaum kalangan kita, tapi gunting dalam lipatan, merontokkan seni-seni Islam, menghilangkan prinsip-prinsip usuluddin. Dan mereka sudah tidak ada istilah Islam itu punya kesakralan, bagi dia tidak. Quran aja bisa diamandemen, apa? Quran bisa diamandemen, apalagi ucapan para ulama. Quran hadis itu sudah gak ada nilainya, bagi dia sakral itu gak ada. Bisa dibantah, bisa dianulir. Mereka kemarin berani untuk mencoba acak-acak tafsir Al-Quran. Mereka sekarang sudah mulai berani menyalahkan terjemahan Quran. Sebentar lagi menyalahkan nas Al-Quran ini gak cocok untuk zaman, untuk ini, untuk itu. Kenapa? Orang kan dites dulu tafsirnya diacak-acak, kok menang wae, kan gitu katanya orang Jawa. Kok diem-diem aja, wah dicoba lagi ini terjemahnya salah. Kok diem aja, wah ini Quran ini gak tepat untuk Jawa. Yang cocok untuk apa? Nah, Jawa itu cocoknya nabinya Jawa Timur. Itu. Nah itu baru cocok. Nabinya Jawa Timur. Itu. Makanya Jawa Timur, Mas Karebet dan juga Sunan Kalijogo, three in one untuk rujukan agama. Sehingga dari sekalian bolak-balik kalau kita komplit, kita coba kritisin, ini kan ajaran Wali Songo. Wali Songo zaman Belanda, Wali Songo zaman Orde Lama, Wali Songo Orde Baru, Wali Songo reformasi, masih Wali Songo gak pernah naik kelas orang Indonesia itu. Kenapa gak sekali-kali yang bukan? Yang namanya Dede Salim, Wali Songo itu ceritanya yang jelas kayak apa, juga versinya banyak sekali. Banyak sekali. Dan cenderung fiktif. Mana ada orang bisa tanpa 41 tahun gak makan, gak minum, gak buang hajat, gak kencing 41 tahun, coba bayang. Hidup sampai lumutan. Itu kan betul-betul film, apa namanya mas? Film mustahil. Sangat fiktif sekali. Dia minimal orang itu kalau berpikir, orang muslim, manusia gak sholat 41 tahun itu hukumnya apa Pak? Udahlah mungkin mandi ini soal masalah. Kalau gak sholat 41 tahun itu hukumnya apa menurut antum? Subhanallah. Anaknya kadang sampai juga berpikir sungai banjir juga gak hajut. Kan hebat. Sampai buang tongkatnya jadi bangun seperti. Tapi itu juga yang nonton para pakar-pakar, kiai, orang-orang berpendidikan.

negeri masjid. Pokoknya kamu nggak izin. Tapi subhanallah, nggak pernah datang ke kajian, ngaji, nggak sholat jamaah, nggak sampai masjidnya aja lupa namanya. Pak masjidnya mau nyumbang nih pak, namanya apa? Waduh lupa pak, Muttaqin apa Taqwa ya pak ya. Lihat proposalnya aja pak, nanti anak kasih. Coba kalau sekarang ada untungnya masjid lagi muncul, wah itu pak. Ya berkat kepemimpinan saya 1,5 tahun ini pak. Dulu sebelum saya itu pak, masya Allah, sholat hanya 1,5 baris pak. Saya baru 6 bulan aja, masya Allah, dan 5 shof. Saya. Oh ada kabar pak, kayaknya masjid kita dituduh teroris pak. Waduh, iya mas, itu saya sudah beberapa hari ini memang enggak. Itu memang yang bikin rasa itu sebentar sini tuh langsung mulai ngambil hitamkan sono sini dia aman. Fitnatul inqalaba ala wajhihi, langsung berbalik muka. Dia tidak tanggung jawab, lepas tangan, cuci nama. Dan bahkan dia seakan-akan tidak ada peran sama sekali di situ. Khosiratun ya wal akhir. Jangan model-model seperti ini. Maksudnya. Bikin foto mungkin ada yang tanya. Bagaimana kita menjikapi orang-orang yang suka menjelek-jelekkan pemerintah yang dikatakannya ada yang benar dan ada juga yang tidak benar. Ini pak, tolong dijelaskan bahwa kita mengkritisi masalah kehidupan publik, tetapi kalau sudah ada trik menghasut, apalagi menyebut nama, apalagi ada target untuk menggoyang pemerintah, maka ini adalah manhajnya Khawarij. Khawarij itu punya manhaj yang telah ditunjukkan mereka dalam sejarah. Pertama, sifat mereka suka protes. Zulkuwaisir kan, iqdil ya Muhammad. Itu protes, suka protes. Ya adil dong. Dan protesnya cuma dua mas. Antum lihat Khawarij zaman dulu sampai sekarang sampai kiamat sama yang diprotes keadilan sama duit. Adil Muhammad yang keduanya bagi-bagi dong yang ini rata. Duit. Iqdil ya Muhammad, ketika itu Rasulullah bagi ghanimah. Jadi adil. Nah kalau sudah tidak kena, maka trik yang keduanya, dia akan klaim orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah trik yang ketiga, kalau sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, dikafirkan. Trik yang keempat, kalau sudah kafir, halal darahnya boleh dibunuh. Kalau sudah halal darahnya boleh dibunuh, maka akhirnya bom sana bom sini, kalau dulu nusuk sana nusuk sini, pembunuhan kerusuhan pemberontakan yang ada. Antum percaya gak percaya, baca sejarah. Jas merah, jangan lupa sejarah. Nah itu kalau prinsip jas merah, jangan lupa sejarah. Antum baca sampai subhanallah, jangan tergiur dengan kekhusyuan sholat mereka dan kefasihan baca Al-Quran mereka. Coba Rasulullah mengomentari Zulkuwaisirah apa? Saya khruju min di hadzal rajul, akan keluar dari burung rusak orang ini. Qaumun yaqra'una al-Qur'an, sekelompok kaum yang baca Al-Qur'an. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kalian meremehkan salat kalian di depan salat mereka. Wa siyamakum ma'a siyamihim, puasa kalian dengan puasa mereka. Berarti bacaan Qur'annya fasih bagus, salatnya khusyuk dan puasanya hebat. Senin Kamis puasa Daud, subhanallah. Rasulullah pak, pak Rasul itu ketika itu mengatakan di depan siapa? Sahabat. Dan yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kurang apa hebatnya ibadahnya, sholatnya, sampai Rasul katakan kalian malu sholat kalian di depan sholat mereka, puasa kalian di puasa mereka. Berarti subhanallah, pengamalan mereka secara zahir hebat, bacaan Al-Quran hebat, tapi ya berukun aminat din. Kenapa? Baca Al-Quran tapi pemahamannya menyimpang. Saya, ikhwan, anda ingin sampai Ibnu Taimiyah mengatakan kesalahannya Khawarij itu simple kecil, bukan simple kecil, simple sedikit tapi sangat fatal. Yaitu apa? Salah faham di dalam memahami Qurannya. baca Quran. Tapi Rasulullah katakan yakhrujuna yamrukuna minad-dini kama yamruku sahmu minar-rumiyah, keluar dari agamanya seperti keluarnya busur. Anak panah dari busurnya kenapa? Karena walaupun baca Al-Quran tapi pemahamannya mereka pemahaman nyimpang dari salafus saleh, keluar kan dari agama. Sama aja dia tidak beragama, pemahamannya itu nyimpang banget kok. Quran hanya ditenteng bro. Ya akidahnya menyimpang, ini menyimpang. Dan tolong dijamkan, akhirnya Quran hadis yang menjadi pedoman adalah pemahaman ini. Sehingga gini pak, ya gak usah jauh-jauh lah. Contoh aja sekarang LDII, Quran sunnah kan dipakai, tapi pakai pemahaman sendiri. Akhirnya keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari busurnya. Cuma bayangkan adik sekalian, mereka tafsir pakai tafsir sendiri mampul. Hadis dipegang juga, tapi ditafsir sendiri. Sehingga mereka tidak pernah nyambung sama ulama, tidak pernah nyambung sama umat, bahkan mereka memiliki ajaran sendiri, pemahaman sendiri, prinsip sendiri, usul sendiri, umat sendiri gak mau nyambung sama orang. Fakta kecil aja, kenapa mereka tidak mau bermakmum dengan imam yang bukan kelompok mereka? Dari mana itu pemahaman kalau enggak pemahamannya yang menyimpang terhadap Quran Sunnah? Wong umat para salafus saleh kita itu seperti Hasan Al Basri ketika ditanya solat di belakang ahli bid'ah, dia mengatakan solli ma'ahu ahli bid'atu, solatlah bersama dia bid'ah, dia yang nanggung. Kok ada kesimpulan enggak mau solat di belakang dia? Dia mau solat kalau dia jadi imam. Dari mana kalau enggak pemahaman beliau? Pemahaman itulah yang menyebabkan Khawarij walaupun fasih membaca Al-Quran akhirnya keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari busurnya. Karena walaupun a'udhu billahi minasyaitan wajib surat al-surat Imran, tapi semua yang menurut pemahaman dia bukan pemahaman salafus saleh, bukan pemahamannya Rasul. Hanya sama sekali ingat Islam yang diinginkan oleh Rasulullah, Islam yang diinginkan oleh mereka, oleh dia, itu yang jalan. Ya, pemahaman itulah yang penting. Yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa pemahaman yang dimaksud di sini adalah fahmu sahabat. Kenapa? Karena sahabat orang yang paling terdepan di dalam kebenaran mengamalkan Islam. Lurus pemahamannya, dekat zamannya dengan Rasulullah. Selamat hatinya dari intrik-intrik untuk rusak Islam. Sedikit penyimpangannya dan dikawal oleh wahyu. Mungkin pemahamannya mereka berubah, mungkin. Jelaskan kepada kami kredit mobil yang terlarang. Nantung tukar kredit. Mas kalau bisa kredit itu dihindari karena kredit itu utang. Tapi kalau memang terpaksa silakan. Antum sudah berdoa supaya dilindungi dari utang kan? Ya lucu kalau antum tiap hari berdoa, ya Allah jauhkan saya dari utang piutang. Lah kok malah kredit? Ini kontras. Tapi terpaksa kalau memang antum mau kredit, itu kalau sistemnya adalah sistem leasing pasti riba. Ya. Caranya kredit yang benar, antum beli dari orang yang memang itu sudah milik dia dan barangnya ada dan sudah ada di tempat, dan dia tidak membeli karena ada yang membeli kredit tadi. Umpamanya saya punya mobil 3, saya mau jual ke antum, siapa anak mau jual nih kredit 150 juta, walaupun harga cashnya 100, tidak ada masalah. Tolong dijamkan mas, intinya masalah soal cash credit, jual beli cash credit, cash credit itu tidak ada masalah. Karena jual beli itu kan ada tiga, inden, yaitu ada duit, duit dulu barang nanti, apa namanya mas? Duit dulu barang nanti apa namanya? Ya bagus, gue ngomong. Inden. Kalau sekarang duit ada barang ada namanya? Kenceng suara karena paling aman. Nah kalau sekarang barang dulu duit nanti apa namanya? Kredit. Ya itu kredit. Dan tiga-tiganya ini model jual beli yang sah. Duit dulu barang nanti inden.